Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan haji dan umrah, di mana kita hari ini akan membahas masih dalam bab sa'i, di mana pertemuan sebelumnya membahas yang berkaitan dengan syurutun wa wajibatun, syarat-syarat dan wajib-wajib sa'i. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas sunah-sunah, mubah-mubah dan makruh-makruh di dalam ibadah sa'i, ya, serta tata cara ibadah sa'i. Baik, yang pertama langsung kita bahas bab tentang sunah, sunan. Sunah-sunah, sunan itu adalah sunah-sunah. Apa saja sunah-sunah sa'i? Pertama, an yas'ada 'ala as-safa wal marwati bi haitsu yastaqbilul ka'bati. Naik ke bukit Safa, kemudian ke Marwah, ya. Dengan cara menghadap juga kiblat. Jadi, ketika naik ke Safa, ke bukit Safa, ya. Kemudian kita juga nanti menuju Marwah, maka Safa dan Marwah nanti pas ketika kita naik di puncak itu kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, setelah menghadap Ka'bah nanti ada doa-doa yang kita panjatkan, baik itu ketika di Safa maupun ketika di Marwah. Ini yang pertama, ini hukumnya sunnah naik ke atas, ya. Kemudian ini kalau sekarang seperti ini, ya, ini bukit Safa. Ya, ini awal bukit Safa. Nah, ini seperti ini, ya, dipagar. Jadi susah untuk naik, ya, karena memang agak curam untuk Safa. Tapi kalau wal Marwah sudah mulai enak, ya. Jadi sudah hampir rata dengan lantai seperti itu, jadi bisa kita naiki karena hampir rata begitu dengan lantai. Nah, untuk sudah sampai naik ke atas ini, maka menghadap kiblat. Kiblat kurang lebih ke sini nih. Ini arah Ka'bah ke sini. Jadi kita berdoa ke arah Ka'bah. Ada doa-doanya insya Allah nanti kita akan bahas, ya, insya Allah. Yang kedua adalah as-sa'yus syadid, berjalan cepat. Bainal milaini al-akhdaraini, di antara dua tanda hijau. Nah, dua tanda hijau. Nanti ketika sa'i, ya, kita akan menemukan ada warna lampu berwarna hijau. Nah, seperti ini mungkin. Nah inilah. Jadi ada ketika kita berjalan, ini ada lampu nih, panjang, ya. Nah, ketika kita mencapai atau ketika kita sampai di tanda hijau ini, maka disunahkan berlari, disunahkan apa? Berjalan cepat, berjalan agak cepat seperti itu. Jadi lari sampai akhir dari tanda hijau ini. Inilah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sampai ada doanya, insya Allah. Nanti doanya ada di slide selanjutnya insya Allah akan kita bahas, ya. Baik, ini yang kedua, berjalan cepat ketika ada di lampu hijau atau di ada dua tanda hijau, ya, antara dua tanda hijau, maka berlari cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah doa, berdoa, ya, berdoa ketika di Safa, berdoa ketika di Marwah, kemudian berdoa, berzikir ketika kita berjalan, ini disunahkan khususnya adalah ketika berada di Safa dan di Safa dan di Marwah, ya. Ini ada doanya nanti di bawah akan kita bahas insyaallah. Kemudian sunahnya adalah taharah minal hadasil asghar wal akbar wan najasah. Suci dari hadas asghar dan hadas akbar. Hadas kecil, hadas yang besar. Misalnya buang angin dan sebagainya, setelah itu maka bersuci, berwudu begitu, ya. Nah, tapi ini hanya sunah, jadi tidak sebagai syarat, ya, tidak sebagai sebuah kewajiban, hanyalah sunah. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu menjadi syarat, kalau tidak toharah maka tidak sah tawafnya. Tapi kalau sa'i tidak apa-apa dalam keadaan berhadas, ya, karena toharah hukumnya sunnah ketika melaksanakan sa'i, ya. Kemudian selanjutnya al-muwalah bainat tawaf wa sa'i. Nah, jadi bersinambungan antara tawaf dan sa'i, jadi sunnah ketika setelah selesai tawaf, ya, langsung melaksanakan sa'i, ya, setelah sholat tentunya, ya, sholat dua rakaat yang di belakang makom Ibrahim. Setelah itu baru melaksanakan sa'i, ya, tidak dibalik, tidak sa'i dulu kemudian tawaf, ya, untuk umroh, ya, demikian. Jadi bermualah antara tawaf dan sa'i, ini hukumnya sunnah, nanti hukumnya sunnah dari tawaf kemana kemudian ke sa'i. Jadi boleh terpotong dulu misalnya, ya, misalnya setelah tawaf boleh terpotong, ya, salah satunya terpotong oleh sholat, nah, oleh minum juga, ya. Boleh ada sedikit istirahat dulu, boleh intinya mah. Karena mualah di sini antara tawaf dan sa'i adalah hukumnya sunnah, tidak wajib dan tidak menjadi syarat sah, demikian. Kemudian, nah, ini sekarang adalah mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan ketika sa'i. Apa itu? Yubahu fi sa'i ma yubahu fi tawaf. Yang dibolehkan dalam sa'i itu sebagaimana dibolehkan ketika tawaf. Jadi ketika tawaf dibolehkan, maka di sa'i pun itu dibolehkan. Contohnya berbicara, kemudian apa? Misalnya meminta fatwa atau berfatwa, demikian. Atau misalnya minum, demikian. Ini tidak di masalah, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi apa yang dibolehkan ketika tawaf itu pula dibolehkan ketika sa'i, ya. Kemudian selanjutnya perkara-perkara yang dimakruhkan, yaitu al-bai'u wa syira'u wal hadis li ghairi hajah, yaitu jual beli, ya, serta berbicara tanpa ada keperluan, ya. Jadi berbicara ini ditahan, ya, banyak berzikir, banyak berdoa, demikiannya sebagaimana ketika di tawaf, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ta'khiru sa'i an waqtihi al-mukhtar, mengakhirkan sa'i dari waktunya. Maksudnya adalah ketika tawaf gitu, ya, nanti dinanti-nanti sa'inya, ya. Atau mengakhirkan itu dari sisi apa? Ya, menunda-nunda, ya, menunda-nunda ibadah sa'i. Maka ini hukumnya makruh, ya. Baik, ikhwan semoga Allah muliakan. Nah, ini tata caranya. Tata cara kita melaksanakan sa'i. Nah, setelah kita tawaf, ya, kemudian kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim di belakangnya, kemudian kita minum air zam-zam, kemudian kita naik ke atas, yaitu ke bukit Safa. Nah, naik menuju tempat sa'i, yaitu di bukit Safa ini, ya, di awalnya kan kita di Safa. Nah, apa yang kita baca? Nah, ketika kita menuju Safa, ya, setelah tawaf, setelah minum air zam-zam, kita menuju Safa, kita baca ini, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Ini baca doa ini, ya. Kemudian juga baca abada'u bima bada' Allahu bih, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bukit Safa, kita menuju bukit Safa, kita baca ini, kemudian kita baca abda'u bima bada Allahu bih, itulah yang harus kita baca, ya. Kemudian sunnah, ya, tadi hukumnya. Kemudian doa, ketika kita sampai di bukit Safa, bukit Safa dulu, ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita naik ke bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi melihatnya jika memungkinkan. Jadi kalau memungkinkan kita sambil melihat. Kalau tidak, ya, arahkan saja. Misalnya tertutup dengan, kalau sekarang itu sedang pembangunan, ya. Terakhir-terakhir itu sedang ada pembangunan. Jadi kadang ketika kita sa'i tertutup oleh dinding penghalang atau penutup bangunan itu, ya, seperti singgalum dan lain sebagainya. Nah, kalau memungkinkan kita melihat ke arah Ka'bah. Kemudian apa yang kita baca? Nah, ini yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tiga kali, ya. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kita baca nih. Kita baca ini, ya. Nah, setelah baca ini selesai, maka setelah itu kita berdoa. Nah, ini yang kedua. Jadi ini yang pertama nih, baca ini, ya. Pertama. Ini yang kedua, baca doa. Nah, baca doa bebas sesuai keinginan. Apa saja doanya. Baik itu yang warid maupun ghair warid. Yang dicontohkan Nabi maupun yang tidak dicontohkan. Ya, bagusnya yang dicontohkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Dan lain sebagainya. Kita berdoa. Sepanjang-panjangnya silakan berdoa. Ini ketika di bukit Safa. Jadi setelah baca zikir ini, kemudian yang kedua ini baca doa. Setelah baca doa, maka kita ulangi lagi, ini yang ketiga nih. Ulangi lagi zikir di atas dan doa sesuai keinginan tersebut. Yang kedua kalinya. Nah, ini yang baca lagi. Ini kan apa, ini yang pertama nih ya. Yang kedua baca lagi yang seperti ini sama. Kemudian doa lagi sama seperti diulangi ya, seperti itu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah kita berdoa yang kedua, kita baca lagi yang ketiga zikir ini. Setelah baca ketiga, maka kita tidak perlu berdoa, langsung berjalan menuju Marwah. Karena kan kita dari Safa nanti menuju Marwah ya. Nah, ini pertama kali kita lakukan di Safa, baca zikir kemudian berdoa sepanjangnya. Setelah berdoa baca zikir lagi yang kedua, kemudian berdoa lagi yang kedua. Yang ketiga baca lagi zikir ini tanpa berdoa. Jadi langsung berjalan sampai ke Marwah. Jadi tiga kali zikir ini ya, tiga kali ini, dua kali berdoa begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian itu yang pertama. Begitupun ketika di Marwah. Sama ya, ketika di Marwah apa yang dilakukan di Safa sama yang kita lakukan pun di mana? Di Marwah sama ya. Berzikir itu, kemudian berdoa, zikir lagi, doa lagi, zikir lagi, selesai. Seperti itu ya. Langsung maksudnya berjalan menuju Bukit Marwah, Bukit Safa lagi ketika dari Marwah. Demikian ya. Nah, ini doa-doanya. Doa antara dua tanda hijau yang saya tadi sebutkan. Ada lampu itu ya, lampu dua hijau. Nah, kita berlari rada-rada cepat, apa, berjalan rada cepat, agak seperti berlari. Nah, kemudian kita sambil baca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Pemurah ya. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Ini doa ketika berada di dua jarak ya, antara tanda hijau. Ketika kita ada di sa'i ya, kita melaksanakan sa'i, ada dua tanda hijau, inilah yang kita baca. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Baik, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Jadi tata cara sa'i berkenaan dengan tadi sunah-sunahnya, mubah-mubahnya, makruh-makruhnya, serta tata caranya ya. Semoga bisa difahami dan bisa diamalkan, dan Allah kemari kirim kita ke tanah suci, ke Masjidin Nabawi dan Masjidil Haram ya. Amin ya rabbal alamin ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.